Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Sarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih menjelaskan tentang hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkaitan dengan 70,000 di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Nah, mereka adalah orang yang tidak meminta untuk diruqyah dan juga orang yang tidak meminta diobati dengan kai. Dan juga mereka orang yang tidak menganggap sial dengan burung. Dan mereka adalah orang yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi SAW menyebutkan sifat-sifat ini, tiba-tiba salah seorang di antara sahabat Nabi SAW, yaitu Uqashah ibnu Mihsan, berdiri dan mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha ayyaj'alani minhum." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kepada Allah untuk menjadikan aku termasuk di antara mereka. Nah, sampai sini pembahasan kita. Qauluhu, ucapan yang disebutkan dalam hadis tadi, faqala ya Rasulullah ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Berkata Uqashah ibnu Mihsan, wahai Rasulullah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan aku termasuk di antara mereka, termasuk di antara orang-orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Qala anta minhum. Rasul mengatakan, engkau termasuk di antara mereka. Nah, di sini menunjukkan tentang keutamaan Uqashah ibnu Mihsan. Beliau termasuk di antara orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ya. Dikarenakan Nabi SAW telah menetapkan bahwasanya Uqashah ibnu Mihsan sebagai ahlu jannah, maka kita pun hendaknya menetapkannya. Dikarenakan pada asalnya kita menentukan seseorang termasuk ahlu jannah ini tidak diperbolehkan kecuali orang-orang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi-Nya SAW. Ya. Tidak boleh kita menta'in si fulan itu ahlu jannah, si fulan ahlu jannah, kecuali ya, dengan apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya bahwa si fulan itu adalah ahlu jannah. Nah, seperti misalkan al-asharah al-mubasharuna bil jannah, 10 sahabat yang diberitakan kabar gembira dengan surga, disebutkan dalam satu hadis oleh Nabi SAW. Naam, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman ibn Auf dan lain sebagainya di antara sahabat-sahabat tersebut. Ya, maka kita pun menetapkan mereka itu adalah ahlu jannah. Atau dalam hadis-hadis yang lainnya, seperti dalam hadis yang kita bacakan ini, Uqasah ibn Mihsan, termasuk ahlu jannah. Kenapa dikatakan Nabi menetapkan demikian? Ya. Ketika Uqasah berdoa atau meminta kepada Nabi SAW, doakan, wahai Rasulullah, aku termasuk di antara orang-orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Rasul mengatakan, anta minhum, engkau termasuk di antara mereka. Ya. Adapun yang tidak dinyatakan secara perorangan atau langsung oleh Nabi SAW, maka kita tidak boleh ya mentakyin secara langsung orang itu masuk ke dalam surga. Walaupun misalkan kita lihat dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Seseorang meninggal dalam keadaan sholat misalkan. Tidak boleh kita menyatakan si fulan ini ahlu jannah. Si fulan ini masuk ke dalam surga. Si fulan ini penduduk surga. Tidak boleh demikian. Nah, ya. Tapi kita berharap ketika seorang meninggal dalam keadaan husnul khatimah secara zahirnya, ya, meninggal dalam keadaan sedang melaksanakan sholat, kita berharap orang ini masuk ke dalam surga. Adapun menjaz, ya, menyatakan secara langsung orang ini pasti masuk ke dalam surga, tidak boleh. Ya, kita agak mengetahui bagaimana niatan-niatan orang tersebut ketika dia melaksanakan sholatnya sampai meninggal. Nah, apakah ikhlas ataukah tidak ikhlas? Ya. Tapi secara zahirnya kita berharap orang ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan berharap dia masuk ke dalam surga. Adapun menyatakan secara langsung dia sebagai penduduk surga, dia akan masuk ke dalam surga, ini tidak diperbolehkan. Pada zaman Nabi SAW pun terjadi demikian. Seorang yang dia berjihad. Ya. Nah, bahkan dia semangat sekali di medan peperangan. Nah, kemudian didapati dia gugur di medan perang tersebut. Ya. Sebagian mengatakan fulan syahid. Si fulan ini syahid. Nah, Rasulullah mengatakan, la, bal huwa min ahli nar. Tidak, bahkan orang ini termasuk penduduk neraka. Nah, ternyata orang ini mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Ya. Kemudian setelah itu orang ini terkena tombak atau anak panah dari musuh, orang kafir. Kemudian dia meninggal. Ya. Zahirnya dia meninggal dalam keadaan syahid. Nah, tapi ketika ada orang-orang menyatakan fulan syahid, Rasulullah mengingkarinya. Ya. Atau ada riwayat yang lain, sama seorang yang semangat di medan perang. Nah, sampai orang-orang pun memuji si fulan ini, ya, akan masuk surga, si fulan ini syahid. Nah, Rasulullah kan tidak. Dia termasuk untuk neraka. Ya. Ternyata orang ini ketika berjihad mendapatkan luka yang sangat parah. Nah, luka yang sangat parah, kemudian dia tidak sabar dengan luka tersebut, akhirnya dia bunuh diri. Ya. Nah, menusukkan pedangnya pada badannya. Sehingga tidak boleh kita menyatakan ya, si fulan itu penduduk surga walaupun zahirnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya, kecuali orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai penduduk surga. Nah. Ya. Tapi yang kita lakukan berharap ketika melihat seorang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ya, berharap orang ini masuk surga. Adapun menjazm, ya, menyatakan secara langsung orang ini ahli jannah, orang ini penduduk surga, tidak boleh. Begitupun tentang ahlu nar. Ya. Misalkan seorang muslim dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ya. Meninggal dalam keadaan mabuk misalkan, padahal dia mukmin. Nah, tidak boleh kita menyatakan langsung, oh si fulan ini ahlu nar, penduduk neraka. Nah, kenapa bisa jadi di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala mengampuninya, walaupun dia belum bertobat, walaupun dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Nah, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampuni kesyirikan, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Ya, tapi ketika kita melihat orang yang meninggal dalam suhul khatimah, kita mengkhawatirkan. Ya, khawatir dengan perbuatannya ini dia masuk neraka. Adapun memastikan dia sebagai penduduk neraka, itu tidak boleh. Ya, kecuali orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai penduduk neraka. Nah, seperti halnya Fir'aun, ya, Abu Lahab, ya, dan juga yang lainnya yang ditetapkan dalam Al-Quran ataupun hadis sebagai penduduk neraka. Nah, ini merupakan akidah Ahlu Sunnati wal Jamaah. Kembali kepada hadis yang kita bahas tadi, Ukashah radhiyallahu taala anha ketika mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan aku termasuk di antara orang-orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab." Rasulullah mengatakan, "Anta minhum." Engkau termasuk di antara mereka. Nah, maka dalam hadis, "Man sarahu ay yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hada." Barang siapa yang ingin melihat seseorang dari kalangan ahli jannah, maka lihatlah kepada orang ini. Nah, ya. Ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah atau berdiri tengah-tengah sahabatnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, barang siapa yang ingin mengkisosnya, silakan lakukan. Au bihadal makna. Nah, ini ketika akhir-akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau berkhutbah, dengan khutbah yang sangat berkesan. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, "Nah, barang siapa di antara kalian yang ingin melakukan qisas, maka silakan kalian melakukannya." Ya. Barang siapa di antara kalian yang pernah teraniaya, terzalimi olehku, ya, maka silakan kalian melakukan qisas. Nah, ketika itu ada yang berdiri di antara sahabatnya, yaitu Uqashah bin Mihsan. Nah, ya, menyebutkan bahwasanya beliau pernah terkena cambukan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa sengaja oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar. Ya, ketika Nabi hendak memecut kudanya, ternyata kena kepada Uqashah ibn Mihsan. Nah, ya, sampai diperintahkan Bilal untuk mengambil cambuk dari Fatimah radhiyallahu taala anha. Sampai ketika itu para sahabat geram. Ya, kok ada orang yang tega-teganya mengkisas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Sampai di antara mereka mengatakan, "Saya saja yang dikisas." Abu Bakar, Umar. Nah, ya, bahkan Ali bin Abi Thalib menyatakan, "Saya aja yang dikisas. Gak usah Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nah, ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak menghiraukan pembelaan dari sahabat-sahabat yang mulia tadi. Nah, ya. Ya, akhirnya diambilkan cambuk tersebut, kemudian diserahkan kepada Uqasah ibn Mihsan. Nah, kemudian Uqasah menyatakan, dulu terkena cambukannya itu dalam keadaan tidak ada kain yang menempel pada bagian tubuhnya tersebut. Nah, maka Uqasah radhiyallahu taala anha meminta untuk baju Nabi SAW dilepaskan supaya langsung mengenai cambukan tersebut. Nah, ketika dilepaskan tentu para sahabat ketika itu menangis. Ya, menangis. Ya, dikatakan tadi. Ya, ketawaduannya Nabi SAW dan juga ada yang tega mengkisos Nabi di hadapan mereka. Nah, ya, ketika dibuka baju Nabi SAW dan di punggungnya ada tanda kenabian. Nah, Uqasah langsung memeluk Nabi SAW. Ya, bukannya mengkisos, tapi sengaja Uqasah melakukan hal ini. Ya, beliau ingin memeluk Nabi SAW. Ya, dengan tanda kenabian yang ada pada punggung Nabi SAW. Nah, sehingga ketika itu para sahabat pun terharu. Ya, dengan apa yang dilakukan oleh Uqasah ibn Mihsan radhiyallahu taala anhu, yang sebelumnya para sahabat geram kepada Uqasah, kok tega-teganya ingin mengkisos Nabi SAW. Tapi ternyata ya, niatan Uqasah bukan seperti itu, bukan untuk mengkisos Nabi SAW, tapi ketika kecintaan yang sangat luar biasa kepada Nabi SAW, beliau ingin mencium, memeluk, nah, tanda kenabian yang ada pada punggung Nabi SAW. Nah, sehingga ketika itu, ya, yang sebelumnya para sahabat geram, ya, kesal dan marah kepada Uqasah ibn Mihsan, ya, lalu mereka berdiri, nah, dan beramai-ramai mencium Uqasah ibn Mihsan radhiyallahu taala anhu, ya, rasa curiga yang ada pada mereka berubah menjadi cinta kepada Uqasah ibn Mihsan. Nah, dikarenakan Uqasah ketika itu menyatakan, nah, aku ingin menyentuh, nah, ya, tubuhmu yang mulia ini, wahai Nabi SAW, agar aku terhindar dari sentuhan api neraka. Ya. Maka Nabi mengatakan tadi, nah, man sarahu ayyandura ila rajulin min ahli jannah, falyandur ila hada. Barang siapa yang ingin melihat seorang dari kalangan ahli jannah, dari kalangan penduduk surga, maka lihatlah kepada pribadi laki-laki ini, yaitu Uqasah ibn Mihsan. Ya, sehingga para sahabat ketika itu bangkit berdiri dan menghampiri Uqasah ibn Mihsan dan mencium. Ya, Uqasah ibn Mihsan radhiyallahu taala anhu. Ya, kita sebutkan tadi yang asalnya curiga, kesal kepada Uqasah berubah menjadi rasa cinta yang luar biasa kepada sahabat yang mulia ini. Nah, ini keutamaan Uqasah ibn Mihsan radhiyallahu taala anhu. Ya, sehingga Nabi tidak ragu-ragu mengatakan anta minhum. Ya, engkau termasuk di antara orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Nah, rekomendasi langsung dari Nabi SAW kepada Uqasah ibn Mihsan radhiyallahu taala anhu. Nah, وللبخاري في رواية وقال اللهم اجعله منهم. Di dalam riwayat Imam Bukhari, nah, Nabi SAW mengatakan, ya Allah, jadikanlah Uqasah ibn Mihsan termasuk di antara orang-orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ya, kalau riwayat sebelumnya langsung Nabi SAW menyatakan engkau termasuk di antara mereka. Kalau dalam riwayat Bukhari, riwayat yang lainnya, Rasulullah langsung berdoa, ya Allah, jadikanlah Uqasah ibn Mihsan termasuk di antara mereka. Wa fi talabud du'a minal fadil. Ya. Dalam hadis ini menunjukkan tentang bolehnya meminta doa dari orang yang memiliki keutamaan. Nah, ya. berdoa atau minta doa kepada orang-orang soleh, misalkan. Ya. Sebagian ulama membolehkan berdalil dengan hadis-hadis seperti ini. Ya. Juga hadis-hadis ketika Nabi SAW telah meninggal dunia. Nah, para sahabat tidak pergi ke kuburan Nabi SAW kemudian meminta doa Nabi SAW. Ya Rasulullah, doakan kami, misalkan, tidak. Ya. Tapi mereka pergi kepada sahabat yang terkenal kesolehannya di tengah-tengah mereka. Ya, di antaranya Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi SAW. Ya, mereka pergi ke Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian mereka meminta kepada Abbas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika musim paceklik, mereka meminta kepada Abbas untuk berdoa kepada Allah agar menurunkan hujan. Nah, ya. Jadi meminta doa, ya. Meminta agar Ibn Abbas berdoa kepada Allah, bukan meminta Abbas agar menurunkan hujan. Ya. Tapi meminta Abbas bin Muttalib untuk berdoa kepada Allah agar menurunkan hujan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan keadaan orang-orang musyrik zaman sekarang ini. Nah, ubadatul kubur, para penyembah kubur, ya, mereka datang kepada kuburan orang-orang yang dianggap soleh, kemudian meminta-minta kepada mereka. Ya, minta rezeki, minta dimudahkan urusan dan sebagainya. Ketika diingatkan, kadang-kadang mereka berdalil dengan buktinya para sahabat datang kepada Abbas. Ya, meminta kepada Abbas. Nah, untuk berdoa kepada Allah. Maka kita bantah, ketika itu Abbas bin Abdul Muttalib masih hidup. Nah, adapun yang kalian minta ini penghuni kuburan sudah meninggal dunia. Yang kedua, mereka para sahabat ini meminta Abbas agar berdoa kepada Allah. Ya. Sedangkan kalian, nah, meminta kepada penghuni kubur tersebut untuk menunaikan kebutuhan kalian. Lalu sahabat minta kepada Abbas bukan supaya Abbas menurunkan hujan, tapi agar Abbas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan kalian, para ubadatul kubur, para penyembah kubur, ya, para pemuja kubur, nah, datang kepada kuburan meminta langsung kepada penghuni kubur tersebut. Nah. Kita kembali kepada pembahasan hadis ini. Qauluhu summa qala rajulun akhar dzakarahu mubhaman. Kemudian setelah Ukashah tadi berdiri dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan engkau termasuk di antara mereka, yeah. Berkata laki-laki yang lain, disebutkan secara mubham. Mubham itu tidak disebutkan namanya. Ya. Yeah. Fala hajata bina ila bahsi an ismihi, dan tidak ada kebutuhan bagi kami untuk membahas siapa orang tersebut. Ya. Yeah. Enggak ada faedahnya membahas siapa orang tersebut. Nah. Ketika orang ini berdiri kemudian mengatakan sama seperti apa yang diucapkan oleh Ukasa, ya Rasulullah, nah, doakan aku akan termasuk di antara mereka. Rasulullah mengatakan sabaqo kabiha Ukasa. Ukasa telah mendahuluimu. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bapak. Rasul mengatakan Ukasah telah mendahuluimu. Qala al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi rahimallahu taala dalam kitabnya Al-Mufhim, "Lam yakun inda sani min al-ahwali ma kana inda Ukasah." Tidak ada pada orang yang kedua ini kriteria, ya, yang ada pada Ukasah. Ya, jadi orang yang kedua ini dia meminta kepada Nabi agar didoakan termasuk di antara orang-orang yang masuk surga tanpa adab tanpa hisab. Rasulullah melihat tidak ada kriteria pada orang yang kedua ini seperti kriteria yang ada pada Ukasa. Falidhalika lam yujibuhu, oleh karena itu Rasulullah SAW tidak mengabulkannya. Ya. Tapi Rasulullah dia mengatakan engkau bukan termasuk di antara mereka. Ya. Tapi Rasulullah menjawab dengan ucapan yang baik. Sabaqoka biha Uqasha. Uqasha telah mendahuluimu. Mendahului permintaan ini. Rasulullah tidak menyatakan engkau bukan di antara mereka atau engkau termasuk di antara mereka. Tapi Rasulullah mengatakan sabaqoka biha Uqasha. Uqasha telah mendahuluimu. Ini jawabannya seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak menghinakan, merendahkan orang yang meminta tadi. Dan juga tidak membuat sedih orang yang meminta tadi. Tapi dengan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengiyahkan, tidak mentidakkan dengan ucapannya sabaqoka biha Uqasha. Jadi kadang-kadang ucapan ini menjadi ucapan yang masyhur ketika tadi banyak permintaan, ada yang pertama, yang kedua, ketiga, sementara tidak bisa memenuhi permintaan yang kedua, ketiga, diucapkan sabaqoka biha Uqasha. Illau ajabahu lajaja ayatluba dalika kullu man kana hadiran. Di mana kalau Nabi SAW mengabulkan permintaan orang yang kedua ini, niscaya setiap yang hadir akan meminta hal itu kepada Nabi SAW. Kalau yang kedua dikabulkan, nanti ada yang ketiga, ada yang keempat. Akan mungkin semua yang hadir akan berdiri dan minta kepada Nabi SAW untuk didoakan termasuk di antara mereka. Fayatasalsalu al-amru. Sehingga perkaranya beruntun. Tidak ada intinya. Yang kedua sudah, nanti yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Terus semua yang hadir akan berdiri dan meminta Nabi untuk mendoakan mereka. Fasaddal bab, maka Rasul menutup pintu ini. Sehingga dia khawatirkan nantinya akan berdiri orang yang tidak pantas untuk mendapatkannya. Kemudian Nabi mengatakan, anta minhum, engkau termasuk di antara mereka. Untuk menutup pintu ini, maka Rasulullah mengatakan, sabaqoka biha Uqasha. Ketika orang yang kedua meminta untuk didoakan oleh Nabi SAW agar masuk surga tanpa adab tanpa hisab, Rasulullah mengatakan sabaqoka biha Uqasha. Ini untuk menutup pintu celah-celah tadi. Khawatir ternyata nanti ada di antara orang-orang tersebut yang dia meminta dan dia bukan termasuk dari mereka. Kalau Nabi mengatakan engkau bukan dari mereka, ini bisa membuat sedih, bisa membuat terhina. Tapi kalau Rasul mengatakan engkau termasuk di antara mereka, dalam keadaan dia bukan termasuk di antara orang-orang yang masuk surga tanpa adab tanpa hisab. Rasulullah mengatakan sabaqoka Uqasha, ini menutup pintu celah-celah, khawatir nantinya orang-orang yang hadir semuanya meminta dan ternyata di antara mereka ada yang tidak pantas untuk mendapatkan keutamaan ini. Intaha, selesai penukilan al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa fihi istimalul ma'arid. Di dalam hadis ini, dibolehkan untuk menggunakan kata kiasan. Sabaqoka biha Uqasha tadi, kata kiasan. Dan juga banyak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata-kata kiasan. Kinayah. Kata-kata kiasan. Wa husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ini menunjukkan tentang baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membuat sedih atau terhina orang yang kedua tadi ketika meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul dia menyatakan engkau bukan termasuk di antara mereka. Tapi Rasul mengucapkan sabaqoka biha Uqasha. Ini menunjukkan tentang baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita ketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling tinggi akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana hulukul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Quran. Dan padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang melaksanakan perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran. Dan menjauhi larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran. Ini akhlaknya Nabi SAW disebut dengan khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi SAW adalah Al-Quran. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan supaya kita menjadikan Rasulullah SAW suri teladan dalam setiap kehidupan kita. Dikarenakan akhlak yang ada pada beliau, akhlak yang sangat mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada Nabi SAW untuk kalian suri teladan terbaik bagi orang yang mengharapkan perjumpaan Allah dan hari akhir. Bahkan Nabi SAW dalam masalah keluarga pun, beliau adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Dalam masalah keluarga, Nabi SAW, orang yang paling baik akhlaknya kepada istri-istrinya. Dan dalam segala hal, dalam bertetangga, beliau orang yang paling baik kepada tetangganya. Dalam berteman, beliau orang yang paling baik kepada temannya. Dalam hidup bermasyarakat, beliau paling baik kepada umatnya. Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Tinggal kita menyebutkan faedah-faedah dari bab yang kita bahas. Hadis yang kita bacakan ini merupakan akhir dari bab berkenaan dengan man haqqaqa tauhid khala jannata bighairi hisab. Barang siapa yang merealisasikan, mewujudkan tauhid dengan benar, dia akan masuk surga tanpa hisab. Selesai dari bab ini, kemudian Syekh Muhammad Abdul Wahab radhiyallahu taala menyebutkan faedah-faedah secara umum dari bab yang beliau bawakan. Beristidlal dengan ayat-ayat dan juga dalil-dalil yang beliau sampaikan sebelumnya. Tabillahun alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.